daun-daun berguguran, ditiup angin dingin gunung, mencoba mencari arah untuk dapatkan keindahannya. Saat hatiku bergetar keras, ingin mengerti arti ucapmu. Air mataku mencari noda hitam dalam jiwaku. Mungkinkah aku yang salah tak dapat membuatmu bahagia? Haruskah aku mengalah, biarkan semua menjadi nyata? Saat hatiku bergetar keras, ingin mengerti arti air mataku mencari noda hitam dalam jiwaku. Mungkinkah aku yang salah, yang tak dapat membuatmu bahagia? Haruskah aku semua menjadi nyata? Kamu bahagia? Kamu bahagia?